بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فصل كتاب ماشي dalam تفسير الاستعادة tetapi beliau membaginya beberapa fasal, beberapa pembahasan. Qala wal isti'adatu hiya al-iltija'u ila Allah Ta'ala wal iltisaqu bi janabihi min syarri kulli dhi syarrin. Wal 'iyadatu takunu lidaf'i syarr wal liyadu yakunu litalabi jabal litalabi jalbil khair. Kata beliau Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala wal isti'adah, al-isti'adah adalah al-iltija'. Iltija adalah al-luju, kembali. Wal-iltisaq, dan menggantungkan atau tergantung kepada atau tergantung atau menggantungkan nasib kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dan menggantungkan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kejahatan. Itu makna al-isti'adah. Artinya berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari segala bentuk kejahatan yang besar ataupun yang kecil. Wal 'iyadatu takunu lidaf'i syarr. Al 'iyadah a'udzu artinya maknanya untuk menolak kejelekan. Wal liyadhu yakunu litalabi jalbil khair. Adapun al-liyad untuk meminta kebaikan. Berbeda antara al-iyadu a'udhu billahi minasyaitanir rajim atau aludhu billah. A'udhu billah sama aludhu billah. Ini perbedaan di dalam bahasa Arab ya ikhwan. A'udhu artinya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan, dari kejelekan. Aludhu artinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, supaya diberikan kebaikan. Dan ini termasuk balaghah, termasuk keindahan lughatul Arab. Keindahan di dalam bahasa Arab, tambahan satu kalimat tetapi mempunyai makna tersendiri. Kama qala al-mutanabbi ya man aludhu bihi fi ma uammiluhu wa man a'udhu bihi mimman uhadhiruhu la yajburu an-nasa 'azman anta kasiruhu wa la yuhiduna 'azman anta jabiruhu. Yang artinya dia mengatakan al-mutanabbi bahwasanya aludhu bihi fi ma uammiluhu, saya selalu berlindung atau meminta kepadanya dalam apa yang saya harapkan, dan berlindung kepadanya mimma uhadhiruhu dari perkara-perkara yang saya takutkan. Wala yajburun nasa 'azman anta kasiruh. Enggak mungkin satu pun manusia bisa menyambung atau bisa menyatukan sesuatu yang telah hancur. Artinya enggak akan mungkin seorang bisa menghidupkan siapapun kalau Allah sudah mematikannya. Wala yuhiduna 'azman anta jabiruh, dan juga sebaliknya. Tidak bisa berkuasa untuk mematikan siapapun kalau Allah Azza wa Jalla belum menghendakinya. Qala faslun ma'na al-isti'adha, adapun ma'na al-isti'adha. Qala wa ma'na a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah beliau menafsirkan secara mufradat kalimat a'udzu billah, beliau menafsirkan makna secara keseluruhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ay astajiru, berlindung. Bijanabilah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, minasyaitonir rajim, dari syaitan ar-rajim, yakni al-matrud, al-mal'un, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. An yadhurrani fi dini aw dunyaya, jangan sampai syaitan memudaratkan saya, memudaratkan agama saya maupun dunia saya. Seperti yang pernah kita jelaskan ya ikhwan, bahwa yang namanya syaitan tidak hanya merusak agama seorang, bisa aja syaitan merusak salah satu organ tubuh manusia, bisa merusak sarafnya, bisa aja syaitan, jin bisa aja merubah, bisa aja menguasai manusia sehingga bisa merubah sarafnya, bisa merubah salah satu panca inderanya, dan akan terjadi di situ penyakit. Dan ini pernah kita jelaskan di dalam syarah Bulughul Maram, hadis Ummu Atiyah atau yang lainnya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah tentang masalah al-istihadhah, wanita yang mengeluarkan darah haid di luar darah di luar haid. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innama hiya raqadhatun minasyaitan." Raqadhah ay duf'ah. Ini adalah semata-mata godaan atau dorongan atau akibat daripada syaitan. Yang kemudian di situ diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa terkadang syaitan demikian. Syaitan tidak hanya berusaha merusak agama kita, tetapi juga berusaha merusak dunia kita. Merusak dunia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, la yazalu al mar'u fi fushatin min dini ma lam yusib daman haraman fa idza asaba daman haraman ballah. Akan senantiasa seorang merasakan leluasa kehidupannya, leluasa di dalam beragama, leluasa di dalam bermuamalah, leluasa di dalam segala urusannya selama dia belum menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ballah ay inqata anil khair, akan terputus dari kelapangan ini semuanya. Duyyaku alaihi fi dini, akan dikejar oleh, belum lagi dari kepolisian, belum lagi keluarganya, belum lagi naudzubillah. Tidak ada lain kecuali pelarian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari makhluk yang terlaknat seperti ini, yang tidak menginginkan kepada kita kecuali kerusakan. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Ini yang diinginkan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian, maka selamanya kalian jangan sampai bersahabat dengan syaitan dan jadikan dia selantiasa musuh kalian, karena sungguhnya dia selalu mengajak orang yang mengikutinya kepada neraka jahannam, neraka sa'ir wal'iyadu billah. Selalu memberikan janji-janji manis. Naam. Sehingga kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari syaitan, jangan sampai merusak agama kita ataupun merusak dunia kita. Au yasudduni au yasuddani an fi'li ma umirta bih au yahuthani ala fi'li ma nuhita an. Juga berlindung kepada Allah, ma'na a'udzu billahi minasyaitonirrajim, kata Imam Ibnu Katsir, setelah berlindung kepada Allah jangan sampai syaitan merusak agamaku atau dunia kita, berlindung jangan sampai dia berusaha menghalangi kita untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan perintah, dan menganjurkan kita untuk berbuat maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Demikian misinya syaitan, selalu berusaha membendung atau menghalang-halangi kita ketika kita mau berbuat ketaatan, dan selalu menyemangatkan kita tatkala kita lalai. Ya'idukum wa yumannikum, ya'iduhum wa yumannihim, wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Selalu, kapan seorang berbuat ketaatan, malas, ngantuk, capek, ini dan lain sebagainya, tetapi kalau sudah berbuat maksiat, rasanya semangat. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak lain kecuali syaitan. Tidak lain kecuali syaitan. Jadikan selalu qurrata ainika fil ibadah. Jadikan selalu kesejukan matamu, kesejukan hatimu di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fa inna syaitana la yakuffuhu anil insani illallah. Karena sungguhnya syaitan tidak ada satupun yang bisa menahannya dari manusia kecuali Allah. Walihada amara Allah ta'ala bimusana'ati syaitanil ins wa mudaratihi biisda'il jamili ilaih liyaruddahu tab'uhu amma huwa fihi minal adha wa amara bil isti'adati bihi min syaitanil jinn liannahu la yakbaru rishwatan wa la yuathiru fihi jamil liannahu syirrirun bittab'i ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة. Seperti yang pernah dibahas, kata beliau, karena yang namanya syaitan ada dua jenis. Jenis syaitan dari jenis manusia. Yang kedua, syaitan dari jenis jin. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk meladeni syaitan dari jenis jin ini dengan kebaikan. Dengan basa-basi, dengan akhlakul karimah. Isda' billati hiya ahsan atau idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Orang yang tadinya musuh bebuyutan, yang memusuhi kamu, yang membenci yang ini ternyata pada saat kamu berbuat baik kepadanya bisa berubah. Ini kalau syaitan dari jenis manusia bisa menerima kebaikan. Karena memang bukan tabiatnya manusia tatkala berbuat jahat seperti itu. Lihat aja keumuman aja, kita kembali kepada keumuman. Tatkala ada seorang manusia yang jahat seperti itu, orang mengatakan ini manusia apa iblis sih? Karena memang pada asalnya tabiat manusia tidak seperti itu. Manusia diciptakan dari tanah. Kita lihat semua bagaimana tabiatnya tanah. Dermawan, kasih satu biji mangga seumur hidup. Terus ngasih pada kamu sedekah terus dia. Tanam satu biji seumur hidupmu kamu panen terus. Sehingga tatkala manusia ada yang jahat, berarti ini pada asalnya menyelisihi tabiatnya, sehingga mungkin dia perlu. Yang namanya tanah, ada kalau sudah tanah itu ada yang tandus, ada yang keras, tergantung. Ada yang bisa lembut dengan air. Sirami air langsung. Ada yang tidak bisa lembut kecuali dipalu dengan linggis. Demikian juga manusia. Ada yang tatkala dia berbuat jahat, melihat kita berbuat baik, masya Allah langsung. Lu berarti saya salah ya. Saya ini memang keterlaluan jahatnya. Saya terus-terusan memusuhi dia, membenci dia, ini menampakkan permusuhan. Sementara dia terus ketemu saya, assalamualaikum, senyum. Saya ini manusia apa iblis sih? Ada yang kadang sadar dengan sendirinya seperti itu. Tetapi ada yang tidak sadar kecuali kalau sudah kena bogem mentari. Kecuali kalau sudah kena gebuk baru astagfirullahaladzim. Tobat kapok sudah enggak mau. Enggak mau ulangi lagi. Demikian juga manusia. Sebagaimana tanah. Tetapi kalau syaitan dari jenis iblis, dari syaitan dari jenis jin ya ikhwan, tidak menerima basa-basi. Jin, ya sudahlah, saya berusaha berbuat baik dengan jin supaya jangan menggoda saya terus untuk berbuat maksiat. Daripada syaitan terus menggoda saya kepada perzinaan, kepada perjudian, khamr, ya mending saya bikin iblis jin ini ridha dengan cara daripada minum khamr, sudahlah mending ambil yang ringan aja. Mungkin campur bikin sendiri, dicampur baygon, dicampur apa, daripada harus minum khamr. Barangkali dengan melakukan yang sedikit ini jin ini akan berkurang. Enggak bakal. Sebelum kamu terjerumus, enggak bakal. Tidak ada lain ya ikhwan kecuali syaitan yang satu ini, kita berlindung kepada yang menciptakannya. Kalau syaitan, tatkala syaitan membisikkan kita ya ikhwan, tatkala syaitan dari jenis manusia, mau kemana? Mau sholat. Untuk apa sholat? Bisa aja kita mengatakan kamu syaitan ya? Bisa. Tetapi permasalahannya syaitan dari jenis jin ini di dalam hati kita. Di dalam otak kita, di dalam hati kita, kita tidur dia mengganggu, di WC dia mengganggu, di mana saja dia mengganggu, Tidak ada senjata untuk melawan dan menghadapinya kecuali berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah azza wa jalla an yu'idzana minasy syaithan, syayatinil insi wal jin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.